حجاب وجاءوا يصلون بصلاته. قال: ثم جاءوا ليلة فحضروا وأطلع رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم. قال: فلم يخرج إليهم فرفعوا أسوادهم وحصدوا الباب، فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال بكم صانعكم حتى ظننتم أنه سيكتب عليكم وعليكم بالصلاة في بيوتكم، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. وقال: حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى بن عقبة قال: سمعت أبا نضر عن نصر بن سعيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة في المسجد من حصير، وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ليالي حتى اجتمع إليه الناس، فذكرناه وزاد فيه: ولو كتب عليكم ما كنت به. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Kita lanjutkan hadis kita di dalam bab istihbab salat nafilah fi baitihi wa jawazuha fil masjid. Anjuran untuk salat sunat di rumahnya dan bolehnya di masjid. Itu hadis yang ke-6 dari bab ini dari Zaid bin Thabit. Qal: احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجيرة بخصفة أو حصير. نبي membuat seperti lokasi kecil, kamar kecil, dengan tikar. Jadi dibuat tempat yang agak dilindungi sehingga dia tempatnya untuk seperti kamar atau lokasi. Fasalla fihi aw salla fiha fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salli fiha. Nabi keluar dan mengerjakan salat di tempat itu. Imam Nawawi dia mengatakan Al-Hujairah bidhamm al-ha. Hujairah yaitu dengan dibuat dhammah ha. Hujrah tasghirnya adalah hujairah, tasghir hujrah. Hujrah adalah kamar. Hujairah kamar kecil. Wa khasfah atau hasir. Walhasir bimakna khasafa dengan hasir maknanya sama, yaitu sama-sama tikar. Syakar rawi fil madhkur minhuma. Saja rawi ragu mana kata yang dipakai. Wa makna maknanya adalah ihtajara hujratan أي حوض موضعا من المسجد بحصير ليستره ليصلي فيه. Maknanya Nabi membuat kamar, artinya dia lingkari satu tempat dengan tikar di dalam masjid agar tikar itu melindungi dia. Bikinin tikar diri ini misalnya, ya. Sehingga di sekitarnya beliau tidak kelihatan dan beliau tidak bisa berbicara dengan di sampingnya. Ya. Nabi sholat di situ, wala yamurru baina yadayhi marun. Tidak ada orang yang lewat di hadapannya karena sudah dikurung. Wala yatahawwasu bighairihi. Beliau tidak bisa berkumpul dengan yang lain. Ya, semacam itikaf. Ini ketika beliau itikaf di masjid. Jadi beliau buat semacam kamar. Wa yatawaffaru khushu'uhu wa farahu qalbihi. Maka dia lebih sempurna khusyuknya dan kesempurnaan kosong hatinya. Yani betul-betul konsentrasi untuk beribadah. Maka Imam Nawawi mengatakan jawazu mithli hadha idza lam yakun fi tadriqun ala al-musallina wa nahwihim wa lam yattakhidhu da'ima. Dari hal ini menunjukkan bolehnya melakukan seperti ini apabila dalam membuatnya tidak terdapat untuk menyempitkan orang-orang yang lain dan tidak dijadikan tempat itu seperti itu terus. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ihtajiruha bil-laili yusalli fiha. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat hal itu hanya pada malam hari beliau salat di dalamnya. Ini pada bulan Ramadan. Beliau beriktikaf, beliau buat. Beliau betul-betul salat di dalamnya dan konsentrasi. Wa yanhatuha bin nahar wa yabsutuha, dan pada siang hari beliau hilangkan itu. Jadi enggak ada bekasnya siang hari. Beliau ratakan. Jadi misalkan begini, ada di pojok misalkan dibuat semacam dikurung. Sehingga Nabi sholat dan beribadah di dalamnya. Tapi siang hari dihilangkan. Kama dzakara Muslimun fi riwayah allati ba'da hadza. Sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Muslim riwayat setelah ini. Tsumma tarakahu an-nabiyyu bil-laili wan-nahar. Kemudian setelah itu Nabi tinggalkan, tidak buat seperti itu. Jadi awal-awal dahulu beliau buat seperti itu. Ya, waktu itikaf beliau buat kurungan dari tikar, dibatasi dia dengan yang lain. Wa'ada ila salati fil bayt. Kemudian beliau tinggalkan itu dan kembali Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat di rumah. Dari apa yang dijelaskan oleh Imam Nawawi ini adalah dahulu di awal-awal. Kemudian dengan catatan tidak menyusahkan atau menyempitkan orang lain. Wa fihi, kata Imam Nawawi, kandungan dalam hadis ini juga jawazun nafilati fil masjid. Bolehnya sholat sunat di masjid. Kemudian qala fatatabba'a ilaihi rijalun wa ja'u salluna bi salatihi. Zaid bin Thabit mengatakan orang-orang yang hadir mengikuti Nabi. Mereka datang mengerjakan salat dengan salatnya Nabi. Berarti di mereka berimam dengan Nabi. Tadinya Nabi sholat sendiri, lalu diikuti. diikuti oleh orang yang ada di sekitarnya. Qala thumma ja'u lailatan fahadaru. Kemudian mereka datang, ini para sahabat, lailatan dalam sebuah malam, fahadaru, mereka sudah hadir, wa abta'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anhu. Nabi tidak keluar, lambat keluarnya gitu ya. Falam yakhruj ilaihim, Nabi tidak keluar kepada mereka. Sahabat sudah ramai ini, nunggu-nunggu Nabi, nunggu sholatnya Nabi. Farafa'u aswatahum wa hasabul bahr. Mereka sudah mengangkat suara mereka, membicarakan, Nabi mau keluar. Hasabuna abab. Mereka sudah, yakni memberikan isyarat, mengetuk dengan batu kerikil pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa kharaja ilaihim Rasulullah mughdhaban. Lantas Rasulullah keluar kepada mereka dalam keadaan marah. Fa qala lahum Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka, mazala bikum sani'ukum hatta dhanantu annahu suktabu alaikum. Senantiasa perbuatanmu ini kamu lakukan sampai aku mengira bahwa ini akan diwajibkan kepada kalian. Fa'alaikum bis-salati fi buyutikum. Maka kerjakanlah oleh kalian salat itu di rumah kalian. Fa inna khaira salatil mar'i fi baitihi illa salatul maktubah. Sesungguhnya sebaik-baik salat seseorang di rumahnya kecuali salat fardu. Artinya kalau kita lihat bahwasanya para sahabat ketika mereka melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di tempat yang dikurung tadi, lalu sahabat yang lain salat dengan salat Nabi, terlaksana satu malam, terus dilakukan lagi, diikuti lagi. Ketika mereka sudah semakin banyak pada satu malam, Nabi melihat, wah ini kalau diteruskan ini bisa khawatir nanti akan menjadi wajib. Sebagaimana juga kisah tentang sholat berjamaahnya Nabi dalam sholat tarawih, sehingga Nabi SAW pada kali keempatnya beliau tidak keluar karena khawatir itu diwajibkan ya, dan sehingga tidak mampu untuk melakukannya. Maka Nabi SAW memotivasi mereka untuk sholat sunnah itu di rumah. Fa'alaikum bis-salati fi buyutikum. Kerjakanlah sholat kalian di rumah. Sesungguhnya sebaik sholat seorang di rumahnya kecuali sholat fardu. Maka di sini juga bisa kita ambil kandungan hadis, yaitu jawazul jama'ati fi ghairi maktubah. Bolehnya berjamaah pada sholat yang bukan sholat fardu. Wa jawazul iqtida'i biman lam yanwil imam. Bolehnya mengikuti orang yang tidak meniatkan sebagai imam. Ya, jadi ketika dia sholat sendiri. Lalu boleh menjadikan menjadikan mereka imam. Ya, boleh menjadikan mereka imam. Orang yang sholat sendirian tadi, walaupun dia tidak meniatkan untuk menjadi imam. Nabi tadi sholat sendirian. Lalu sahabat mengikuti sholatnya Nabi. Kemudian wafihi tarku ba'dul masalih li khawfi mafsadatin a'zam min dzalik. Dalam hadis ini juga memberikan isyarat kepada kita, yaitu meninggalkan sebagian kemaslahatan karena kekhawatiran munculnya kerusakan yang lebih besar dari kemaslahatan. Apa kemaslahatan yang ada di sini? Sholat berjamaah di masjid, sholat sunat. Apa mafsadah yang akan muncul? Diwajibkannya sholat itu. Ya. Dalam kaidah darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Yaitu menolak kerusakan lebih didahulukan ketimbang mengambil maslahat. Nah, ini perlu kita menimbang-nimbang. Di sini ada kemaslahatan, tapi ada kemafsadatan. Mafsadatnya lebih besar daripada maslahatnya. Jadi jangan kita memicingkan mata, memejamkan mata terhadap mafsadat, lalu kita, oh ini kan elok tuh, enggak ada. Kita lihat, tahunya mafsadatnya lebih besar daripada maslahah. Kalau itu yang terjadi, kita harus meninggalkannya. Kalau mafsadahnya lebih besar daripada kemaslahatan, walaupun ada masalah, maka menolak kerusakan lebih utama daripada mengambil kemaslahatan. Nah, ini perlu seorang menimbang-nimbang. Wafihi, di dalam hal ini juga, dalam hadis ini, bayan makana Nabi sallallahu alaihi wasallam alaihi minasyafaqati ala ummatihi wa mura'atu masalihihim. Penjelasan terhadap akhlaknya Nabi, di mana beliau sangat syafaqah terhadap umatnya, sayang kepada umatnya, memperhatikan kemaslahatan umatnya. Ya, yakni kemaslahatan umatnya. Kalau tidak karena kekhawatiran memberatkan mereka sehingga mereka tidak bisa melakukan. Dalam corak ini banyak sekali hadis. Laula an asyqa, laula an asyqa ala ummati la matu bisiwak ma kulli wudu. Kalau saya tidak memberatkan kepada umatku, maka suruh aku perintah dia untuk bersiwak setiap kali berwudu. Pada suatu hari beliau melambatkan keluar dari rumahnya untuk mengerjakan sholat isya. Lalu beliau mengatakan, "Hadi waktuhu." Inilah waktunya. Ini sholat isya. Laula an asyqa ala ummati. Kalau saya tidak memperhatikan kepada umatku. Wa annahu yanbaghi liwulati al-umuri wa kibarun nasi wal matbu'ina fi 'ilmi في علم وغيره الاقتداء به في ذلك. Dan sesungguhnya sepantasnya bagi ulatul umur, orang-orang yang memiliki wewenang, pemimpin-pemimpin, wa kibarun nas, tokoh-tokoh manusia, wal matbu'in fi ilmin wa ghairihi, orang-orang yang diikuti dalam ilmu dan yang lainnya. Apa yang sepantasnya? Al-iqtada'u bihi fi dhalik, dalam mencontoh Nabi SAW dalam hal itu. Dalam apa? Dalam sikap untuk memperhatikan. Ya, kalau seandainya dia adalah seorang manajer, perhatikan anak buahnya, lihat kemaslahatan. Seorang mad'u, diperhatikan mad'unya. Seorang da'i, seorang guru, dilihat muridnya, apa yang lebih maslah. Seorang kepala sekolah, misalnya, muridnya, gurunya, dan yang lain. Adalah ada unsur syafaqah, yaitu lemah lembut, memperhatikan. Guru bikin tugas muridnya, jangan yang susah-susah. Ya, ta'jiz misalnya, untuk melemahkan, jangan. Lihat murahat, memperhatikan kemaslahatan. Ya. Atau yang lain-lain, ya, semacam misalkan membuat hukuman. Ya. Kita lihat bagaimana Nabi SAW, dan itu yang harus kita contoh. Nabi SAW, Muhammad itu utusan Allah. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. Orang-orang yang bersama beliau tegas keras kepada orang kufar, رحماء بينهم. Mereka antara mereka berkasih sayang. قوله فتتبع إليه رجال أي تتبع معناه طلبوا موضعه واجتمعوا إليه. Para sahabat mencari tempat Nabi dan berkumpul ke tempat Nabi. Ini tetap sengaja datang ke sana. Kemudian kata Nabi SAW, فَإِنَّ خَيْرَ صَلَاتِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِ إِلَّا صَلَاتِ الْمَكْتُوبَةِ. Sebab baik salat seorang di rumahnya kecuali salat fardu. هَذَا عَامٌ فِي جَمِيعِ النَّوَافِلِ الْمُرَتَّبَةِ مَعَ الْفَرَائِدِ وَالْمُطْلَقَةِ. Ini umum pada struktur salat sunat. Baik salat sunat rawatib bersama imam, bersama sholat fardu, atau sholat sunat mutlak. Sholat sunat mutlak adalah sholat yang tidak ada kaitan dengan yang lain. Illa fil nawafil allati hiya min sya'airil Islam. Kecuali kalau seandainya sholat sunat itu merupakan syiar dari syiar-syiar Islam. Itu dianjurkan kita menampakkannya, itu menjadi syiar. Kalau sholat sunat dianjurkan untuk sembunyi, tapi ada yang sholatnya merupakan syiar seperti sholat id, wahiyal id, wal kusuf, wal istisqa, wa kadha tarawih ala al-asah, seperti sholat id, sholat gerhana, sholat minta hujan, begitu juga dengan sholat tarawih menurut pendapat yang terkuat. فَإِنَّهَا مَشْرُوعَةٌ فِي جَمَاعَةٍ فِي الْمَسْجِدِ. Maka dia disyariatkan untuk dikerjakan berjamaah di masjid. وَالْإِسْتِسْقَى فِي الصَّحْرَى. Dan sholat minta hujan di lapangan. وكذا العيد إذا ضاق المسجد والله أعلم. Begitu juga masjid salat Id apabila masjid sempit maka di lapangan. Baik, kemudian bala hadis yang kedua dari Zaid bin Thabit, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ittakhadha hujratan fil masjid min hasir fa sallallahu sallallahu alaihi wasallam fiha layali hatta ijtama ilayhi nas fa dhakaru nahwa wa zada fi wa law kutiba alaykum ma kuntum bihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat kamar kecil di dalam masjid dengan dibuatnya dari tikar. Lalu beliau sholat di situ beberapa malam. Kemudian jamaah manusia sahabat berkumpul kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu disebutkan hadis seperti hadis sebelumnya. Dan ada tambahan, walau kutiba alaikum, kalau seandainya diwajibkan kepada kalian, ma kuntum bihi, kalian tidak akan mampu mengerjakannya. Maka ini menunjukkan bahwasanya pada waktu itu ya, Nabi tidak meninggal, tidak melanjutkannya, dikhawatirkan akan terjadinya kewajiban. Jadi hal yang sunat jika pada zaman Nabi dirutinkan, khawatir itu menjadi wajib. Tapi kalau sekarang hal sunat, boleh enggak kita merutinkannya? Ya boleh. Dan itu yang amalan yang lebih baik. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa in ahbal amal ila Allah adwamuha." Sesungguhnya amalan yang paling dicintai Allah adalah yang kontinu. Ya. Maka keliru ungkapan sebagian orang mengatakan, yang sunat itu enggak boleh dirutinkan, nanti menjadi wajib. Enggak. Karena sekarang tidak lagi zaman tasyri', zaman pencetusan syariat. Pencetusan syariat itu hanya pada zaman Nabi. Maka amalan-amalan sunat hukum asalnya adalah dilakukan kontinu karena itu adalah amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya Rasulullah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.